السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. melanjutkan pembahasan tentang makanan-makanan yang diharamkan. Pada akhir pembahasan dari makanan-makanan yang diharamkan, kita sampai kepada poin yang ke-7, bahwa diharamkan mengkonsumsi atau memakan setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti ular, demikian pula kalajengking, tikus, rajawali dengan berbagai macam jenisnya, dan al-kalbul aqur, yaitu hewan buas yang menerkam mangsanya dengan taringnya. Kemudian poin yang ke-8, al-humurul ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak, keledai yang biasa ditunggangi. Ini juga termasuk di antara hewan yang diharamkan. Adapun keledai liar yang disebut al-himar, al-wahshi, yang kita sebut kuda zebra, telah kita terangkan bahwa yang demikian dihalalkan. Lima rawa Jabirun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha yawma khaybar an luhumil humuril ahliyah, berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada peristiwa perang Khaybar dari memakan keledai jinak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ke-9, ma yustakhbathu minal at'imah. Ma yustakhbathu minal at'imah. Makanan-makanan yang dianggap khabith, dianggap buruk. Maka ini juga termasuk hewan-hewan yang disebutkan dalam syariat bahwa itu khabith. Kal fa'rati, seperti tikus, wal hayyah, ular, wal dzubab, lalat, wal zambur. Zambur yani sejenis lebah. Wan nahl, lebah. Liqauli Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal-hal yang buruk atas mereka. Maka segala jenis hewan atau makanan yang khabith, yang buruk, diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, kapan makanan itu atau hewan tersebut disebut hewan yang khabith, hewan yang buruk. Ada yang mengatakan sesuatu yang tabiat menjauh darinya, merasa jijik darinya, maka itu disebut khabith. Namun ini akan menimbulkan problem. Tabiat orang berbeda-beda. Kadang-kadang sebagian orang menganggap bahwa saya jijik dari makanan tersebut atau hewan itu, yang lainnya mengatakan tidak. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud khabith dikembalikan kepada apa yang menurut orang-orang Arab, bangsa Arab, bahwa itu buruk. Sebab ayat-ayat dan hadis itu turun dan datang di tengah-tengah bangsa Arab. Maka ini juga menjadi permasalahan. Sebab bangsa Arab pun berbeda-beda. Terkadang sebagian bangsa Arab menganggap ini khabith, dia merasa jijik, sebagian lagi tidak. Sebagian menganggap landak, makan landak itu menjijikkan. Sebagian mengatakan tidak. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, membatasi sifat khabith, sifat buruknya sesuatu, sehingga tidak diperbolehkan untuk dimakan, dikembalikan kepada tabiat manusia atau dikembalikan kepada bangsa Arab, maka ini memerlukan dalil. Memerlukan dalil. Inilah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fa'ulima anna at-tayyiba wal khabitha wasfun qa'imun bil a'yan. Maka diketahuilah bahwa sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk merupakan sifat yang ada pada benda-benda. Dikatakan ini baik, dikatakan ini buruk. Walaysa al-murad bihi mujarrada iltidadil akli. Dan bukan yang dimaksud dengan baik buruknya itu ditinjau dari lezatnya seorang ketika memakannya. Fa innal insana qad yaltazzu bima yadurruhu min as-sumum wa ma yahmihi at-tabib minhu. Dan seseorang terkadang itu merasa lezat sesuatu yang memudaratkan dia, padahal sesuatu itu bisa meracuni orang yang mengkonsumsinya, orang yang makannya, tapi dia merasa itu enak, dia merasa itu lezat. Dan dia merasa lezat sesuatu yang dokter memperingatkan jangan makan ini, tapi dia merasa itu nikmat, enak. Walal murad bihi iltidad ta'ifatin min al-umam fil Arab. Dan bukan pula yang dimaksud dengan buruknya sesuatu, ya, atau baiknya sesuatu dikembalikan kepada kelezatan yang dirasakan oleh satu umat tertentu seperti bangsa Arab. wala kaunil Arab ta'awadatuhu. Demikian pula bukan ditinjau dari kondisi orang Arab itu merasa jijik darinya. Tidak bisa ditinjau buruknya sesuatu dari hal-hal ini. Dikembalikan pada Arab dan seterusnya. Fa inna mujarrada kauni ummatin minal umam ta'awadat aklahu wa taaba laha aw karihathu likaunihi laysa fi biladiha la yujibu an yuharrima Allahu ala jami'il mu'minin. Sebab kata beliau, sekedar ada satu umat tertentu dari umat-umat yang ada itu merasa jijik untuk memakannya atau merasa baik ketika mengkonsumsinya atau dia tidak menyukainya, disebabkan karena dia berada di sebuah negeri ya, tertentu yang mereka tidak terbiasa untuk memakannya. Hal-hal yang seperti ini kata beliau tidak mengharuskan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kepada seluruh kaum mukminin. Ma lam ta'tadhu tiba'u haula. Ya. Sesuatu yang tidak sejalan dengan tabiat mereka itu. Wala ayyuhilla li jami'il mu'minin ma ta'awadhu. Demikian pula sebaliknya, ya. Bukan berarti sesuatu yang umat tertentu merasa jijik darinya berarti Allah sudah merasa, bukan pula ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada seluruh kaum mukminin sesuatu yang mereka sudah terbiasa makannya. Jadi tidak bisa dikembalikan kepada tabiat atau kebiasaan umat tertentu atau jijiknya mereka. Kaifa waqad kanatil Arab qad i'tadat akla ad-dam wal mayta wa ghayra dhalik wa qad harramahu Allah taala. Ya. Sebab bangsa Arab dahulu mereka ada yang terbiasa makan darah, makan bangkai dan yang lainnya. Padahal ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab menganggap halal, menganggap mereka sudah terbiasa makannya. Waqad qila li ba'dil Arab ma ta'kulun. Dan dikatakan kepada sebagian orang-orang Arab, apa sih yang menjadi makanan kalian? Apa yang kalian makan? Apa yang kalian konsumsi? Maka dia menjawab, ma dabba wa daraj illa Ummu Hubayn. Semua bisa saya makan kecuali Ummu Hubayn. Tokek. Tokek aja yang tidak ada makan. Berarti yang lain semua dimakan semua. Semua saya makan kecuali tokek yang saya tidak makan. Maka orang itu mengatakan, liyahin Ummu Hubayn al-afiyah. Kalau begitu, selamat untuk tokek. Karena dia tidak dibunuh. Karena tidak ada yang makannya. Itu sebagian bangsa Arab. Nah, kalau di Indonesia tokek pun dimakan. Tokek pun dimakan. Bahkan dijual laku. Wa nafsu Quraisy kanu ya'kuluna khaba'ith. Ya. Demikian pula orang-orang Quraisy dahulu, mereka biasa memakan yang buruk-buruk itu, khaba'ith itu. Haramahullah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, wa kanu ya'afuna mata'im lam yuharrimha Allah. Sebaliknya, mereka justru merasa jijik tidak memakan makanan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan atas mereka untuk memakannya. Wa fi sahihaini an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu quddima lahu lahmu dabbin fa rafa'a yadahu wa lam ya'kul. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disiapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daging biawak, bab ya. Kita terangkan sebelumnya bahwa kadang-kadang agak sulit mau menerjemahkan bab itu dengan sebutan biawak, karena biawak yang kita ketahui di negeri kita ini berbeda dengan bab yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Kalau biawak yang ada di sekitar kita ini bentuknya besar sekali, mendekati anak buaya bahkan. Kalau bab itu rata-rata ukurannya kecil. Ukurannya kecil, bagian ekornya itu bergergaji dan memiliki sifat-sifat yang lain. Maka dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daging dhab, maka beliau mengangkat tangannya dan tidak makannya. Lalu beliau ditanya, "Ahraman huwa ya Rasulullah? Apakah makan dhab itu haram wahai Rasulullah?" Kata beliau, "La, walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu." Tidak, saya tidak mengharamkan, akan tetapi makanan ini itu tidak ada di negeri kaumku, sehingga saya tidak terbiasa memakannya. Ya. Fa'ulima anna karhata Quraisy wa ghairaha li ta'ami minal at'imah la yakunu mujiban li tahrimihi 'alal mu'minin min sa'iril arab wal ajam. Maka diketahuilah dari hadis ini bahwa orang-orang Quraisy itu mereka tidak suka ya, memakan makanan-makanan tertentu ya, itu tidak mengharuskan sesuatu itu diharamkan kepada kaum mukminin, kepada seluruh Arab atau selain Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbiasa makannya, tapi beliau tidak mengharamkan. Wa aidan fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yuharrim ahadun minhum ma karihatuhu al-Arab wa lam yubih kullama akalathu al-Arab. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mengharamkan segala apa yang dibenci oleh bangsa Arab untuk memakannya, dan tidak juga membolehkan setiap yang dimakan oleh orang-orang Arab. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ikhbarun anhu annahu sayaf'alu dhalik. Ya, ini adalah merupakan berita. Ini adalah merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Fa ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam at-thayyibat wa harrama al-khaba'ith. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ya, menghalalkan mana yang baik dan mengharamkan mana yang buruk. Mithlu kulli dhinabi min as-siba wa kulli dhi makhlabin mikhlabin min at-tayr fa innaha 'adiyatun baghiyah. Seperti misalnya setiap hewan yang bertaring dari hewan buas dan setiap burung yang memiliki cengkeram yang menangkap mangsanya dengan cengkeramannya, maka ini adalah hewan-hewan yang adiyah, yang menerkam mangsanya dengan menggunakan taring dan cakarnya tersebut. Fa idza akalah an-nas sara fi akhlaqihim syaubun min akhlaqi hadhihi al-baha'im wa huwa al-baghy wal 'udwan. Sehingga apabila dikonsumsi oleh seorang makanan-makanan seperti ini, makan hewan buas, makan burung, rajawali dan yang semisalnya, itu akan memberi pengaruh pada akhlak mereka. Subhanallah, apa yang beliau terangkan ini menjelaskan bahwa dari apa yang dikonsumsi oleh seorang itu bisa memberi pengaruh kepada tabiat seseorang, pada akhlak seseorang. Ya. Kalau makan hewan buas, bisa-bisa akhlaknya juga seperti hewan buas. Apa itu sifatnya? Al-baghi wal-udwan. Suka menzalimi dan suka melampaui batas kepada yang lain. Ya. Sehingga dari sisi ini, kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hewan-hewan tersebut. Sehingga kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh beliau bahwa al-khaba'ith, hewan-hewan yang buruk itu tidak dikembalikan kepada tabiat manusia tertentu atau tabiat bangsa Arab, namun dikembalikan kepada dalil. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang khabith, khaba'ith. Maka diharamkan untuk dimakan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya itu menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut khabith, hewan yang buruk, sehingga diharamkan untuk dimakan. Dan yang semisal yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Kemudian yang ke-10, al-jallalah. hewan yang diharamkan adalah al-jallalah. Apa itu al-jallalah? Wa hiya allati aktsaru akliha najasah. Yaitu hewan-hewan yang kebanyakan atau mayoritas makanannya itu dari najis. Mayoritas makanannya dari najis. Hampir ya, apa yang dia konsumsi itu dari benda-benda najis, bangkai dia makan atau yang semisalnya. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari makan al-jallalah. Wasawa'un fi dhalika al-ibil wal-baqar wal-ghanam wad-dajaj wa nahwiha. Sama saja dalam hal ini, setiap hewan jallalah diharamkan. Baik itu unta. Unta kalau makanannya najis saja. Ya. Mayoritas makanannya najis. Atau sapi, atau kambing, atau ayam, atau yang semisalnya. Ya. Buat kolam di bawah rumah. Jadi kalau buang hajat jatuhnya ke situ sambil pelihara ikan lele. Sambil pelihara ikan lele menghasilkan. Ini jallalah. Ini jallalah. Nah, maka diharamkan selama ya dia mengkonsumsi najis. Fa idza husiba ba'idan 'anil najasat. Fa idza hubisat ba'idan najasat, apabila dia telah ditahan, direhabilitasi ya, dijauhkan, dipindahkan misalnya ikan lelenya atau ayamnya tersebut dijauhkan dari makan najis ya. Wa ut'imati tahirat, lalu diberi makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang bersih yang bukan najis, halla akluha, maka berubah hukumnya menjadi halal. Jadi mengapa ia diharamkan? Karena apa yang dia konsumsi itu dari najis. Maka dihilangkan dulu, ya, direhabilitasi, diberi makanan-makanan yang baik. Apabila telah diketahui bahwa telah hilang dari najis-najis yang dikonsumsinya tersebut, maka dihalalkan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahbisuha thalathan idza arada aklaha. Merupakan kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau merehabilitasi hewan tersebut selama 3 hari apabila beliau hendak memakannya. Wa qila tuhbasu aktsara min dzalik. Ada yang berpendapat direhabilitasi lebih lama dari itu. Intinya tidak ada hari tertentu berapa jangka waktu rehabilitasi tersebut, namun intinya seorang mengetahui bahwa setelah direhabilitasi diberi makanan-makanan yang suci yang bagus ya, apabila dia telah nampak bahwa najis-najis atau pengaruh dari makanan najis tersebut telah hilang, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan mungkin saja berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lain, semuanya dikembalikan kepada ahlinya, mereka yang mungkin punya pengalaman dalam beternak, mengetahui hal ini, kapan hewan tersebut ketika telah mengkonsumsi yang suci telah menghilangkan apa yang dimakannya dari najis tersebut. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.